Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Beberapa hadis yang telah kita lewati dari kitab Siyam, dari Bulughul Maram, isyarat Al-Hafidz rahimahullah terhadap beberapa hukum yang terkait dengan ahkam Siyam, dan telah kita lewati hadis yang menjelaskan tentang larangan mendahului berpuasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari, kemudian perihal penetapan puasa yang sahih adalah dengan hilal, yaitu ru'yatul hilal, kemudian masalah niat baik pada puasa yang fardu maupun puasa sunnah. Yang sahih ialah tabiyyatun niyyah, yaitu seorang meniatkan berpuasa, ataupun kalau ingin berpuasa meniatkan untuk berpuasa. Kemudian perihal menyegerakan dalam masalah berbuka, dan itu salah satu sunnah yang akan mengiringi kebaikan pada manusia jika manusia mengerjakannya. Kemudian perihal sahur yang afdal ialah diakhirkan, dan telah kita sampaikan bahwa pembahasan sahur baik secara ma'nawi maupun hissi, yaitu dari sisi apa yang dimakan maupun waktu sahur itu sendiri, layak atau memiliki kemaknaan kata-kata barakah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, lebih-lebih dikuatkan dengan lafaz yang ada pada Sahih Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, baik dari sisi manfaat duniawi maupun ukhrawi, sahur itu ada barokahnya, baik seorang makan sahur atau seorang memanfaatkan waktu sahur, dua-duanya ada barokah, yaitu barokah yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Kemudian hadis yang berikutnya yang telah disebutkan Al-Hafidz rahimahullah, andai kata seorang berbuka maka hendaknya menggunakan kurma, walaupun hadis ini ada padanya kelemahan dan para ulama menghukumi tentang dhaifnya, tetapi telah ada, yaitu sahih riwayat tentang pelaksanaan beliau, atau hadis yang lain, hadis Anas, sehingga berbuka dengan kurma merupakan perihal yang disunahkan. Dan kemarin telah kita bacakan ucapan Imam As-San'ani bahwa dalam perihal berbuka dengan kurma bukan hanya semata-mata kepada sisi manfaat yang sifatnya jasadiyah, kesehatan, kekuatan, tetapi ada makna apa? Makna yang lebih, yaitu kepada solahu al-qulub, kepada kebaikan hati manusia. Kemudian hadis yang akhir kita bacakan, yaitu hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW melarang tentang masalah wisal, dan Imam As-San'ani ketika menyebutkan perihal wisal bahwa yang dimaksud dengan wisal ialah tarkul fitri bin nahari, seorang tidak makan di siang hari, wa filayali ramadhan, seorang tidak makan dan minum pada siang dan malam Ramadan. Artinya tidak sahur dan tidak buka. Itu namanya wisal. Dan hal ini dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian makna hadis ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Atau sebelumnya pada kata-kata wa ayyukum mithli. Wa ayyukum mithli. Hadis bahwa Rasulullah SAW ketika mendapati ada sebahagian yang mengatakan mampu untuk mengerjakan, bahkan menanyakan fa innaka ya Rasulullah tuwasil, kenapa Rasul engkau melarang tapi engkau wisal, maka beliau mengatakan wa ayyukum mithli, wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang bisa seperti aku. Ini bukan bermakna kemudian membuka celah jika seorang itu mampu seperti Rasulullah SAW kemudian diperbolehkan. Bukan bermakna bahwa barang siapa yang seolah-olah bisa seperti Rasulullah di situ diperbolehkan. Tapi sebagai bentuk pengingkaran, tidak ada di antara kalian itu yang mampu seperti aku. Tidak ada di antara kalian itu yang mampu seperti aku, dengan lebih diperkuat wa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena aku ini kalau tidur Allah memberikan makan kepadaku dan minum. Allah memberi makan kepadaku dan minum. Ikhtalaful ulama, para ulama berselisih dalam memaknai kalimat inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Dan sebelumnya tentang kata-kata wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang bisa seperti aku? Ulama balaghah, ulama lughah mengatakan istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, dan ini uslub ada pada Al-Qur'an Karim. Uslub yang semacam ini ada dalam Al-Qur'an Karim. A ilahun ma'allah. Adakah sesembahan bersama Allah? Jawabannya apa? Jawabannya di situ tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Jadi bukan bermakna Allah ketika bertanya a ilahun ma'allah, adakah sesembahan bersama Allah? Kalau ada bagaimana? Boleh? Bukan demikian. Maknanya untuk mengingkari bahwa tidak ada ilah yang memang pantas diibadahi kecuali Allah. Demikian pula di sini wa ayyukum mithli. Siapakah di antara kalian yang bisa seperti aku? Adakah di antara kalian yang seperti aku? Itu untuk mengingkari. Jawabannya apa? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan juga taubikh, yang dimaksud dengan istifham ingkarian wa taubikhan. Kemudian tentang makna wa yut'imuni wa yasqini, wa yut'imuni wa yasqini, ada yang berpendapat, para ulama yang memahami tentang ini hakikian, yaitu hakikatan. Rasulullah mendapatkan makan dan minum ketika malam itu hakikatan, nyata. Yaitu mendapatkan makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan makanan dan minuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian mengkritisi tentang pemaknaan ini, dikatakan lau kana kadzalik lam yakun muwasilan. Andai kata yang dimakan itu nyata, artinya nyata-nyata makan, minum, maka bukan dikatakan apa? Wisal. Kan begitu. Kalau hakikian atau hakikatan, kalau itu hakiki, maka bukan dikatakan wisal. Bukankah beliau menyatakan, fa'inkan labud, kalau emang harus, ila waktu apa? Ila waktu as-sahur. Kalau memang harus kalian memaksakan wisol, tunda masalah bukanya sampai sahur. Itu yang diperbolehkan. Kalau memang mengharuskan, tunda sampai waktu sahur. Menunjukkan bahwa kalau makna fa innahu yut'imuni rabbi wa yasqini, karena aku ini bedanya antara aku dengan kalian, kalau aku itu diberi makan oleh Allah dan minuman hakikatan, berarti beliau tidak wisol. Berarti beliau tidak apa? Wisol. Dan jawaban lagi terhadap makna ini, walaupun hakiki, walaupun dikatakan hakiki, karena makana min ta'ami al-jannah ala jihati takrim. Jadi kalau sumber makanan itu datangnya dari jannah, itu bentuk pemuliaan. Bentuk pemuliaan, yaitu tidak sebagaimana seperti kita makan dan minum. Tidak seperti bagaimana kita makan dan minum. Dan seperti itu la yakunu hukmuhu hukmu ta'amid dunya. Kalau yang dimaksud bahwa Allah memberikan makanan dari jannah, minuman dari jannah, maka tidak boleh dihukumi sama dengan hukum makanan apa? Dunia. Wallahu alam seperti itu tentang takwil yang mengatakan bahwa tetap hakikian, tetap hakikian. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa makanan yang dimaksud ialah kepada makanan al-qalb, ghidha al-qalb, makanan yang menguatkan hati beliau alaihi salatu wassalam. Makanan yang menguatkan hati beliau alaihi salatu wassalam, min lidzatin, dari kelezatan munajatihi, seperti beliau ketika bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Itu semua apa? Ghidha apa? Ghidha al-qalb. Makanan yang masuk kepada hati itu membuat seorang apa? Semangat dalam menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula qurratu ainihi, sebagaimana yang warid dalam hadis yang sahih, di mana beliau s.a.w. memposisikan bahwa as-salatu, perkara salat, sebagai apa? Qurratul ain, yaitu penyejuk hati, sebagai penyejuk hati. Karena seseorang dalam perihal beribadah itu bisa saja dengan apa yang dikerjakannya tidak menyebabkan atau tidak menjadi apa? Hati yang sejuk. Kadang orang itu ibadah ada yang resah. Jadi sholat tapi terganggu. Kenapa? Sholat tapi terganggu. Karena mungkin dengan aktivitas yang dia kerjakan. Sehingga sholat yang dikerjakannya menjadi apa? Menjadi pengganggu aktivitasnya. Menjadi pengganggu aktivitasnya. Karena ketika sholat aktivitasnya di apa? Dilibatkan. Dilibatkan. Dan insya Allah itu nanti akan ada tentang makna etika. Tentang makna etika, para ulama ketika menyebutkan sesungguhnya makna itikaf itu apa, itu nanti akan ada pembahasan bagaimana seorang ketika beribadah itu membutuhkan kepada apa? Jam'ul qalb, yaitu memusatkan hati. Itu kan ada syawagil manusia, itu hati itu ada yang menyibukkan pikirannya kesana kemari dan seterusnya. Itu sesungguhnya makna hakikatan, secara hakiki makna i'tikaf, makna i'tikaf. Kemudian kalau yang dimaksud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan makanan itu makanan yang kaitannya untuk menguatkan hati beliau, maka tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya beliau diberikan kekuatan untuk bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa beliau. dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saat sehatnya, saat sakitnya. Baik di saat sehatnya maupun saat apa? Sakitnya. Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan tentang bagaimana ibadah beliau sampai membuat apa? Kakinya apa? Bengkak, pecah-pecah. Demikian pula lembutnya hati beliau, lembutnya hati beliau sampai tempat yang dipakai untuk pijakan salat itu apa? Basah. Karena apa? Tangisan beliau, yaitu menangisnya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang perihal yang juga beliau sebutkan tentang sebagai qurratul ain, sebagai penyejuk hati, karena ibadah itu barang siapa yang dengannya menjalankan dengan keikhlasan, demikian pula mengikuti tentang syarat dan arkan, demikian pula disertai dengan al-hub, termotivasi dengan rasa cinta, al-khawfu, rasa takut, war-raja, harap, cemas. Sekian banyak tentang amal qulub, sekian banyak tentang amal qulub, tentang ibadah-ibadah hati itu diperhatikan. Karena amal itu ada apa? Qalbiyah dan jawarih. Amal itu ada amal hati dan amal jawarih. Banyak orang kadang-kadang hanya memperhatikan amal apa? Jawarih. Tapi amal qulub jarang seorang kemudian apa? Memberikan porsi yang lebih. Padahal amal qulub ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana yang pernah kita lewati kayak sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang seorang sahabat yang pernah melaknat syaribul khamr. Rasulullah melarang seorang yang melaknat syaribul khamr ketika ditegakkan apa? Hukum, dicambuk, didera. Jangan dilaknat. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rekomendasi dari Rasulullah. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat amal qulub, bahwa kekuatan yang ada pada amal hati manusia itu apa? Membentengi dari apa? Membentengi daripada sifat laknat. Laknat apa? At-tard min rahmatillah. Dijauhkan seorang dari rahmat Allah. Jangan doakan seperti itu, karena dia seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu membutuhkan kepada pembelajaran. Seorang senantiasa memberikan perhatian kepada hati itu membutuhkan pelajaran. Atau kepada seorang yaitu belajar, kemudian bagaimana melihat tatbiqul ulama, penerapan para ulama. Bukan penerapan-penerapan ala sufiyah, tarekat sufiyah. Mereka seolah-olah menampakkan kepada amal hati, tetapi apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan bahwa musyarrik, mereka adalah orang-orang yang menetapkan syariat. Kalau sudah menyatu Allah dengan hambanya, terus tunggu apa kan? Begitu. Tunggu apa? Berarti dia yang mensyariatkan. Mau sholat terserah, mau tidak juga apa? Terserah. Mau puasa terserah, mau juga berpuasa, tidak berpuasa pun tidak mengapa. Nah, semacam ini lain dengan apa? Pendidikan yang diajarkan Rasulullah. Beliau seorang yang Masya Allah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kekuatan hatinya, tapi dalam masalah jawarinya juga apa? Jawarinya nampak. Seperti disebutkan oleh Aisyah bahwa beliau itu kadang-kadang kalau sakit sholatnya itu dengan duduk bersila sholat. Nah, kadang-kadang dijumpai pada waktu sakitnya itu dalam satu malam menyelesaikan surat, 7 surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian kepada apa? Al-A'raf atau Al-Anfalnya, yang dikatakan Sab'utuan, 7 surat yang panjang. Kita saja yang sehat mungkin seorang baru dibuka dengan juz amma saja sudah, kenapa panjang begini? Kan begitu. Jadi lihat bagaimana beliau memberikan tarbiyah kepada hatinya juga apa? Terjemahkan, teraplikasikan pada jawarihnya. Terjemahkan pada jawarihnya. Nah, rata-rata kita disebabkan karena dalam masalah qalb, dalam masalah hati seorang jarang memperhatikan, akhirnya ketika diajak dalam masalah jawarih itu pun apa? menimbang-nimbang. Karena menjadi tidak pekanya hati seorang, dan dari sebab itulah terkadang dengan amal-amal jawarih seorang seolah-olah suatu perkara yang tidak ada dampak, bahkan bukan menjadi cerminan atas apa yang ada pada hati. Kemudian wa tan'umihi bihubbihi wa syauqi ilaih, beliau diberikan yaitu kenikmatan yang luar biasa, yaitu kecintaan, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya, yang itu semua sesungguhnya tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Ghida al-qalb. Makanan yang berkaitan dengan makanan hati. Nah, hati itu semuanya butuh. Qalb atau qalbu itu butuh diberikan apa? Suplemen. Sebagaimana kita memperhatikan bahwa jasad membutuhkan apa? Suplemen, makanan. Nah, kalau kita kadang-kadang berbicara masalah makanan yang sifatnya arahnya kepada kesehatan tubuh, harus bergizi dan seterusnya, kenapa saat memperhatikan qalbu tidak membicarakan yang apa? Yang sehat. Nah. Baik. Kemudian berkaitan dengan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perihal wisal, maka para ulama memperjalankan sesuai dengan apa? Sesuai dengan zahirul hadis. Jika sifat wisal yang dimaksud ialah tidak makan dan minum di malam dan siang hari di bulan Ramadhan, maka itu yang apa? Tercela. Itu yang tercela. Adapun rukhsah, kalau kita mungkin melihat atau mendengarkan ada riwayat beliau memberikan rukhsah, yaitu membolehkan dalam perihal wisal, yang dimaksud ialah apa? Wisal sampai kapan? Sampai waktu sahur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, mungkin beberapa hadis yang sesungguhnya ada pada bulughul maram ini, kalau per hadisnya kita baca, kemudian fawaidnya kita urai 1, 2, 3 pertemuan, mungkin tidak cukup ya. Tapi maqam kita, posisi kita sekarang mungkin melihat kepada manfaat yang secara umum. Baik. Qala wa anhu, isyarat kepada siapa? An Abi Hurairah. Anhu ay an Abi Hurairah, sebelumnya wa anhu, dan darinya. Nya di sini kembalinya kepada siapa? Abu Hurairah. Isyarat kepada sebelumnya. Dan ini umum, kaidah umum dalam bahasa Arab, bahwa apabila ada yang diistilahkan dengan wawu ataf, apa dalam bahasa kata sambung ya, kata sambung itu mencari yang terdekat sebelumnya, begitu. Itu dipahami demikian. Jadi dalam urutan kalimat atau pemaknaan satu kalimat, bahwa kata sambung itu dipakai untuk melihat kepada yang paling dekat sebelumnya, kata-katanya, begitu. Baik, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, kata-kata apa? Bohong, az-zur, dusta, wal 'amala bih, dan tidak meninggalkan dalam mengamalkan perbuatan apa? Dusta. Wal jahla, dan perbuatan yang ngawur atau perbuatan yang seorang dikatakan di sini al-jahl, bukan hanya kebodohan. Karena jangan sampai nanti dipahami al-jahl di sini adalah kebodohan. Tapi perbuatannya. Dan wallahualam sampai waktu ini pula saya lihat di situ di Sahih Muslim, kemudian di Sunan Abi Dawud yang nanti akan disebutkan oleh Naam Al-Hafidh rahimahullah, atau pada Rawahul Bukhari sendiri pun, pada Rawahul Bukhari sendiri pun tentang lafaz ini dengan kata-kata al-jahla belum kita dapati. Tapi lafaznya lain yang ada pada Sunan Abi Dawud. Malam yada' qawla zur wal amila bih, barang siapa yang tidak meninggalkan, barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan apa? Kata-kata apa? Perkataan dusta dan berbuat dusta. Wal jahla. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh. Tidak butuh kepada seorang yang berpuasanya itu tidak apa? Tidak meninggalkan kebohongannya, perbuatan bohongnya dan kebodohannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, sekali lagi tentang kata-kata jahl. Ini kita rujuk kepada kitab aslinya, belum kita dapati. Wa Abu Dawud, dikeluarkan Abu Dawud, demikian pula Abu Dawud bukan dengan lafaz demikian. Bukan dengan lafaz ini. Wal lafdhu lahu, lafdhu lahu, kata Al-Hafidh, dan lafaz baginya kembali kepada siapa? Lahu, untuknya Abu Dawud. Lafaznya lafaz Abu Dawud. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Hafidh rahimahullah untuk memulai hal-hal apakah yang perlu dijauhi bagi seorang yang berpuasa. Beliau memulai pada pembahasan perkara-perkara apa sajakah yang selayaknya dijauhi atau tidak dilakukan bagi seorang yang berpuasa. Di antaranya ialah apa? Berkata bohong, berkata dusta. Kemudian yang kedua, wal amala bih, mengerjakannya, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan dusta. Dari sisi hukum, barang siapa yang berpuasa dan dia masih berbohong, para ulama menyebutkan bahwa ini tidak sampai kepada perihal pembatal. Karena pembatal puasa itu intinya kepada apa? Memasukkan apa? Makanan. Memasukkan makanan. Dan lebih jelas lagi nanti akan ada tentang masalah bagaimana jika seorang itu disuntik. Suntikan yang diistilahkan apa ya? Untuk mematikan rasa itu apa? Bius. Suntikan bius itu tidak membatalkan. Padahal kan masukkan begitu, ada suntikan. Karena bukan tujuannya bukan untuk memberi makan. Tetapi kalau suntikan yang memberi makan seorang seperti karena tidak bisa melalui mulut, maka ada suntikan yang di situ dengan cara seorang apa? Diberikan apa? Impus. Nah, itu ada. Makanannya di mana itu kan begitu? Itu air saja kok ada makanannya. Itu yang membatalkan. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Tetapi meskipun dia tidak sebagai pembatal, andai kata kita keluar dari perkara bahwa itu tidak membatalkan puasa, apakah mempengaruhi? Jawabannya apa? Mempengaruhi. Sampai sebagian ke Syekh Saleh Fauzan dalam syarahnya Tafsir Imam berada Bulughul Maram, itu menjadi apa? Tidak batal, artinya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, karena tidak mendapatkan pahala tadi, seperti orang yang tidak berpuasa. Ketika seorang tidak seperti puasa berarti batal puasanya, kan begitu? Ya tidak. Ketika seorang tidak seperti puasa maka dikatakan apa? Berarti dia seperti batal. Karena apa? Penting masalahnya hukumnya. Kalau batal berarti harus apa dia? Kalau batal kan harus mengganti, qadha. Iya. Kalau batal kan mengqadha. Kalau tidak, tidak mengqadha. Seandainya seorang berpuasa, Masya Allah sebelum belajar mungkin dia puasa tapi bohongnya juga apa? Besar. Bohongnya juga besar. Perbuatannya bohong juga apa? Lancar. Tiba-tiba dia sadar. Sadar menyesali. Terus bagaimana? Bagaimana seperti itu? Apakah kemudian saya akan mengqadha nanti setelah selesai Syawal saya ulang lagi. Saya akan niatkan puasa saya dan saya akan membungkam. Tidak akan berbohong lagi. Tidak boleh. Kalau perkaranya tidak apa? Membatalkan kan begitu. Terus bagaimana yang lewat tadi? Yang sudah terlewatkan seperti itu, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan dijalani. Sama juga seperti kita sholat, kan begitu. Seperti orang mungkin puluhan tahun sholat tapi tidak ada apa? Tidak ada nilainya dalam sholat. Karena Rasulullah SAW menggambarkan orang itu kalau sholat, pulang sholat, itu ada yang membawa apa? Sepertiga pahala sholat, kan begitu. Separuh pahala sholat, seperempat pahala sholat, seperdelapan pahala sholat, seperlimanya, seperenamnya. Kan begitu. Manusia bahkan pulang ada yang tidak membawa sama sekali walaupun jasadnya ada di belakang imam persis atau kadang imam itu sendiri bisa memastikan bahwa kita pulang dalam posisi telah membawa apa sawab pahala. Terus bagaimana dengan sholat yang sudah kita lewati karena mungkin kita telah belajar demikian caranya untuk kemudian bisa mendekatkan perkara yang secara zahirnya itu mendapatkan pahala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui, kan demikian. Bukan kemudian terus mengatakan kalau begitu akan saya ganti salat saya dulu yang keliru, tidak. Bukan demikian. Ini tentang kedudukan tadi, masalah apa? Menempatkan hukum. Apakah seorang yang berkata bohong itu membatalkan apakah tidak? Karena kalau saya batal berarti ada apa dia? Taunya setelahnya. Kamu kemarin bagaimana? Iya saya ngomong begini. Batal itu kan begitu. Dikatakan batal bagaimana? Harus apa? Mengqadha. Nah. Baik. Jadi wallahu alam dalam perkara ini tidak sampai membatalkan tetapi mempengaruhi kualitas puasa seorang. Mempengaruhi kualitas puasa seorang. Dan telah kita sampaikan di awal bahwa pembahasan puasa secara lughah imsak menahan ini ada makna di sini. Pembahasan secara lughah masalah apa itu makna puasa menahan. Berarti kita disuruh menahan bukan hanya masalah minum, ya tidak. Bukan disuruh menahan dari makan, minum atau seorang yang sudah berkeluarga menggauli istri tidak juga, tapi juga berkata bohong kita tahan. Itu makna puasa secara apa? Lughah, imsak menahan. Tapi kalau hanya sekedar menahan saya akan nahan, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, tidak bohong, semuanya. Tapi dia dalam berpuasanya tidak ada motivasi untuk beribadah. Apa isinya? Juga tidak ada nilainya. Paham ini? Harus ada kesamaan. Kalau seorang sahur, kemudian setelah itu dia tahan semuanya. Masya Allah dia menahan semuanya. Tapi bukan dia maksudkan dalam puasa tadi nilai ibadah, yaitu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ibadah kepada Allah, apa? Kosong juga. Tidak ada apa? Nilainya. Nah. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinahu amlakakum liirbih. Hadis Hal berikutnya, perkara-perkara yang hendaknya seorang berhati-hati, seperti sebelumnya, hendaknya seorang berhati-hati walaupun tidak sampai menjadi pembatal, kan begitu. Masalah tadi, masalah berkata bohong, melakukan perbuatan dusta juga. Karena sesungguhnya masalah kejujuran, yaitu seorang jujur tidak bohong, ini kadang-kadang menjadi apa? Menjadi ukuran. Innal birra yahdi ila apa? Al-haq. Al-bir yahdi ila al-haq atau ila al-huda. Wal-huda yahdi ila apa? Al-jannah. Atau sebelumnya apa? Innas sidqa yahdi ila apa? Al-bir. Wa innal birra yahdi ila al-haq wa ila al-haq yahdi ila al-jannah. Kejujuran, seorang itu kalau jujur itu menghantarkan seorang kepada kebenaran atau kebaikan. Seorang itu kalau jujur itu akan mendidik sampai kemudian dia bisa berbuat baik. Nah, kebaikan itu membawa dia kepada petunjuk. Petunjuk menuju kepada apa? Jannah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ila syarr. Dusta itu menghantarkan seorang kepada keburukan. Wasyarru yahdi ila al-fujur. Keburukan terus. Jangan seorang kemudian menganggap bahwa berhenti di situ, tidak, akan menuju kepada yang lain, kepada perbuatan-perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Dan keburukan itu biasanya menghantarkan seorang untuk masuk kepada apa? An-nar. Maka para ulama ada yang sampai melihat dari sisi itu. Siapa yang jujur boleh bersama saya, belajar bersama saya begitu. Ukurannya di situ. Yang tidak jujur silahkan untuk tidak mengikuti majelis ini. Sampai demikian. Nah, kejujuran bukan bermakna kemudian seorang dalam hal bermajelis ilmu saja, tapi dalam segala hal, muamalahnya, seorang dengan keluarga, seorang dengan anak, seorang dengan teman, seorang dengan partner dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dan seterusnya. Jadi, nah, semacam ini jika dihidupkan dan diterapkan pada tatanan masyarakat secara umum, dimanapun dia berada, masya Allah akan terbentuk suasana yang di situ Allah kucurkan barokahnya ataupun rahmatnya dari arah langit atas maupun dari bumi. Nah, di sini dikatakan berikutnya perkara masalah mencium dan bercanda, bercumbu dengan istri. Masalah berikutnya. Karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa sha'im. Rasulullah mencium istrinya beliau dalam posisi puasa. Dan di sana ada hadis bahwa di luar puasa pun kadang-kadang beliau mencium istrinya kalau sebelum apa berangkat salat. Dulu sebagian ada yang memahami bahwa termasuk sunnah yang harus diterapkan kalau sebelum berangkat ke masjid mencium dulu istrinya. Lah kalau kemudian itu sunnah dan seorang dengannya ya ta'abbadu biha, jika tidak menyesal, terus bagaimana ketika dalam kondisi orang safar mau dicium siapa itu? Dia mau mencium siapa? Nah, luput sekian banyak sunnah. Bukan demikian ditempatkan bahwa termasuk sunnah seorang itu kalau apa? Sebelum berangkat untuk beribadah atau sholat mencium istrinya terlebih dahulu. Nah, di sini beliau juga yuqabbiru wa sha'im. Sunnah kalau puasa itu mencium apa? Istrinya. Tidak, maknanya ketika beliau puasa pernah mencium apa? Istrinya. Untuk menempatkan, mendudukkan hukum bahwa mencium istri tidak sebagai pembatal apa? Pembatal puasa, tapi hati-hati kepada lafaz berikutnya nanti. Wa yubashir, dan beliau bercanda. Beliau bercanda kepada apa? Istrinya. Beliau bercanda. Dan kata-kata yubashiru itu kalau dalam pembahasan nikah itu sebagai bentuk apa? Muqaddimatu al-jima, seorang bercanda, bercumbu sebelum seorang itu menggauli istrinya, kan begitu. Bercanda, bercumbu, seorang suami mencandai, mencumbu istrinya sebelum dia apa? Melakukan persetubuhan dengan istrinya. Nah, seperti ini apa hukumnya? Wa huwa sha'im. Posisinya beliau berpuasa. Walakinnahu, tetapi perhatikan, bahwa beliau adalah amlakakum liirbihi. Beliau orang yang paling mampu untuk menjaga syahwatnya. Beliau orang yang paling mampu di antara kalian yang menjaga apa? Syahwatnya. Hadis muttafaqun alaih wa lafdhu li muslim. Hadis muttafaqun alaih wa lafdhu li muslim. Dan kata-kata amlakakum li irbihi, irbihi itu dengan mengkasrah hamzah dan sukun ra irbih. Maknanya hajat, hajat, keinginan. Yaitu an-nafs, yang dicakap mungkin syahwatnya, kan begitu. An-nafs, syahwatnya. Dan pelampiasan syahwatnya. Pelampiasan apa? Syahwatnya. Kinayah, bahwa seorang itu ada hajat dan pelampiasan syahwat. Kinayah kepada apa? Mampu untuk mengendalikan, tidak sampai kemudian apa? Menggauli istri. Itu maknanya. Amlakakum liirbih. Amlakakum liirbih. Beliau yang lebih mampu. Beliau yang lebih mampu untuk menjaga, untuk tidak sampai kepada tingkatan yaitu apa? Menggauli istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama memberikan tanbih dalam hal ini, makna hadis ini, annahu yambagilakum al-ihtiras minal qubla. Seyogianya, karena beliau memberikan catatan, beliau memberikan catatan di sini bahwa Aisyah memberitakan tentang siapa Rasulullah, yang faham tentang pribadi Rasul itu siapa, di antaranya Aisyah, kan begitu. Kata Aisyah, walakinnahu, tetapi beliau alaihi wasallam amlakakum liirbih. Orang yang lebih ketimbang kalian yang mampu menjaga tentang apa? Syahwatnya. Ulama menyebutkan yambaghi lakum, sepantasnya bagi kalian adalah al-ihtirazu minal qubla, untuk menjauhi dalam masalah mencium. Coba tadi kalau dikatakan sunnah dalam puasa mencium istri. Seandainya hadis ini dikatakan begitu. Beda, para ulama mengarahkan hati-hati. Hati-hati. Jangan seorang ketika berpuasa untuk bercanda dengan istrinya. Meskipun boleh. Hukumnya apa? Boleh. Menjadi pembatal tidak? Tidak. Menjadi pembatal tidak. Walaupun dalam perkara ini, sebagian ulama, walaupun dalam perkara ini sampai apa yang diistilahkan apa? Keluar apa? Madhi. Beda antara madhi dengan apa? Madhi. Madhi ialah apa? Air yang putih, yang encer, dan dia keluar sebelum apa? Mani, kan begitu. Kadang seorang sampai demikian bercumbu dengan istrinya. Maka para ulama mengarahkan sepantasnya bagi kalian wahai kaum muslimin, kan begitu, untuk menghindar dari perbuatan ini. Bukan sebaliknya. Bukankah dikatakan apa? Yuqabbilu wa wasa'in. Beliau mencium istrinya dalam kondisi puasa. Berarti sunnah. Berarti sunnah. Kalau mungkin dipotong di situ saja, na'am. Seolah-olah nampak begitu, tapi lihat kepada lafaz berikutnya, fa inna walakinahu amlakakum liirbihi. Ini sebagai tanbih. Beliau ingin menyebutkan hukumnya, hadis Aisyah bisa diambil fikihnya, bolehnya, hukumnya boleh dan tidak sampai menjadi pembatal puasa, tetapi sepantasnya berhati-hati. Sepantasnya apa? Berhati-hati. Wala tatawahhamu, dan jangan kemudian Anda berpikir, jangan sampai kalian membayangkan, memikirkan bahwa annakum mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fistibahatiha, dalam perkara apa? Dibolehkannya. Rasulullah saja membolehkan. Nah, kalau membolehkan, bukankah aturan syariat apa yang beliau kerjakan, kita kenal namanya hadis, perbuatan beliau meliputi perbuatan beliau, meliputi ucapan beliau, kan begitu. Jangan sampai kemudian kita berpikir kalau beliau mengerjakan, kenapa kita tidak boleh. Bisa dipahami. Kalau beliau mengerjakan, kenapa kita tidak boleh? Bukankah apa yang beliau kerjakan juga berarti juga diperbolehkan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi umatnya. Asalnya demikian. Asalnya demikian. Tetapi hendaknya seorang berhati-hati. Hendaknya seorang berhati-hati. Jangan sampai bayangannya, kita juga bisa seperti roh. Beliau juga manusia. Beliau juga apa? Manusia. Li'annahu yamliku nafsahu. Karena Aisyah menceritakan. Beliau yang lebih mampu untuk mengendalikan dirinya tentang syahwatnya ketimbang apa? Ketimbang kalian. Wa ya'man min wuqu'i al-qiblah ayatawalat anha inzal au syahwah. Dan beliau mampu menjaga diri. Mampu menjaga diri bahwa dengan menciumnya itu tidak sampai terus berlanjut. Dengan mencium tidak sampai berlanjut. Ketika beliau mencium istrinya tidak sampai berlanjut. Berlanjutnya bagaimana? Sampai kemudian apa? Keluar mani. Kemudian apa? Timbul syahwat. Keinginan untuk kemudian apa? Menggauli istri. Au nahu dzalik atau yang semisalnya, atau yang semisalnya. Hadza tanbihul hasan. Ini merupakan apa? Peringatan yang bagus. Itu para ulama mengarahkan hadis ini. Jangan sampai kemudian seorang itu apa menggampangkan. Meskipun kalau ditanya bolehkah lain, perhatikan ini fikih. Kalau ada orang bertanya bolehkah seorang suami mencium istrinya, tidak boleh. Nanti kamu kelewatan. Bukan di situ. Jawab boleh kan begitu. Kalau ditanya bolehkah, jawabnya apa? Boleh. Menjadi pembatal tidak? Tidak. Tapi hati-hati kan begitu. Ya tidak. Jadi seorang alim tidak kaku. Seorang alim juga kemudian istilahnya itu apa dalam memberi hukum tidak patah-patah, tidak disekat orang itu, tapi diarahkan bagaimana yang baik. Karena kalau tidak khawatir dengan ilmu yang diambil tadi tidak boleh, berarti nanti kebentur. Loh, terus bagaimana? Rasulullah pernah mencium. Berarti beliau salah. Ya tidak. Berarti beliau salah karena nggak boleh. Atau kemudian kalau tanpa ada penterjemahan berikutnya, khawatir ya, khawatir seorang itu kepada perihal-perihal yang memperkarakan tentang kepribadian Rasul. Dan ini na'udzubillah wal'ayadzubillah kalau kemudian seorang itu sudah mulai membicarakan masalah apa pribadi Rasulullah, pribadi para sahabatnya. Ini hendaknya seorang menahan, tahan dalam masalah ini. Jangan sampai pemikiran manusia itu lepas tanpa kendali. Jangan sampai seorang dalam berpikir memikirkan agama itu mengedepankan masalah apa? Ra'yunya, pendapatnya. Yaitu dikatakan pemikiran yang awal kali muncul tanpa ada bentuk seorang menelaah, mempelajari siapa Rasulullah dan siapa kita itu di umatnya. Baik. Ini sekilas tentang zahirul hadis yang ada pada hadis bahwa Rasul mencium istrinya, kemudian beliau juga mencumbuinya, tetapi beliau seorang yang mampu menahan diri untuk tidak sampai pada tingkatan yaitu apa? Terjerumus perihal kepada bersetubuh. Dan tadi seperti kita sampaikan bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan kepada batalnya puasa walaupun yang keluar bukan mani. Walaupun yang keluar bukan apa? Mani, tapi madhi. Di sana ada istilah-istilah apa? Al-wadi, al-madhi, al-mani. Kalau al-wadi ini apa? Sesuatu yang biasanya apa? Seringnya keluarnya bersama apa? Kencing, setelah kencing. Nah, kalau al-madhi itu biasanya apa? Keluar ketika seorang terjadi apa? Mura'abah, mencumbu istri, bergaul dengan apa? Naam, bercanda dengan istri. Kalau mani, naam, itu biasanya seorang keluar karena apa? Melampiaskan syahwatnya. Dan perbedaannya tentang madhi tadi, ketika keluar tidak sampai seorang mendapatkan apa? Kepuasan. Tapi kalau al-mani telah mendapatkannya. Nah, dari situlah para ulama membeda-bedakan. Ada yang sampai pada tingkatan menjadi pembatal puasa dalam perihal madhi. Wallahu alam dalam perkara ini. Jadi sebagian menyangka tidak sampai karena itu bukan perkara yang disebutkan dalam apa hakikatu al-muftirat, hakikat perihal yang membatalkan. Meskipun andai kata kita terlepas dari pembahasan perbedaan tadi, andai kata yang berpendapat tidak membatalkan, berhati-hati. Berhati-hati bukan bermakna hadis ini untuk memberikan dorongan, bahkan mengatakan sunnah seorang suami itu mencium istrinya di bulan apa? Ramadan. Tapi justru sebaliknya, berhati-hatilah. Karena yang semacam ini biasanya menghantarkan, mengundang kepada apa? Seorang mencumbui, dan ketika seorang jatuh kepada mencumbui istri, jarang yang kemudian seorang itu mampu menahan diri dalam perihal apa? Menyetubuhinya. Baik. Wa zada fi riwayatin au zada fi riwayatihi au fi riwayatin fi ramadhan sha'imun fi ramadhan yuqabbilu wa huwa sha'imun fi ramadhan wa yubashiru wa huwa sha'imun fi ramadhan. Begitu. Jadi beliau mencium istrinya ketika puasa, kan puasa umum ya, bisa sunnah, bisa apa? Wajib. Tapi riwayat ada yang mengatakan apa? Ramadhan. Nah. Kemudian berikutnya, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Muhrim di sini adalah apa? Seorang yang memakai pakaian ihram. Dan seorang yang memakai pakaian ihram ada dua sebab. Kapan dia? Umrah atau haji. Umrah atau haji. Muhrim beda dengan mahram. Jadi kadang-kadang dia berjalan bersama muhrimnya. Bagaimana berjalan sama muhrimnya? Berjalan bersama suaminya atau bapaknya yang sedang apa? Haji atau yang sedang umrah. Oke, dia di Indonesia berjalan bersama muhrimnya. Ya kadang terjadi apa? Kesalahan dalam pelafazan. Kalau muhrim itu seorang yang memakai pakaian apa? Ihram, seorang yang umrah, seorang yang haji. Kalau mahram, mahram seorang yang di situ apa? Diharamkan pernikahan pada keduanya, atau yang diistilahkan menjadi seorang yang apa? Menjadi wali. Baik. Bahwa beliau berhijama, beliau berhijama dalam kondisi beliau muhrim, yaitu sedang apa? Sedang memakai pakaian umrah, apakah di situ haji ataukah umrah. Wahtajama wa huwa shaimun, dan beliau juga berhijama dalam posisi beliau apa? Puasa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini jangan dipahami bahwa kejadiannya sama. Yaitu waktu itu beliau membekam. Istilah bekam ialah mengeluarkan darah. Bekam mengeluarkan darah dengan alat tertentu yang disilakan dengan alat sedot. Ya kalau dulu, masa-masa dulu manual itu memakai apa? Tanduk. Tanduk itu kan ada isinya. Itu biasanya kalau dibakar lepas. Jadi tinggal apa? Apa selongsongnya ya. Lapisan luarnya. Itu mereka pakai tanduk. Ujungnya saja. Jangan semua tanduk panjang terus dipakai nyedot, tidak. Biasanya ujungnya yang tinggal runcing, mungkin tinggal kurang lebih 10 cm atau 15 cm dipotong, kemudian dilubangi. Dilubangi untuk menyedot darah tadi. Nah, biasanya mereka mengunyah luban. Luban ini dia sebenarnya dari getah, kalau dikunyah nanti akan timbul seperti kalau kita permen karet. Ya kalau tidak ada luban boleh pakai itu. Nah ketika disedot langsung lidahnya tadi bergerak, kemudian menempelkan luban atau semisal permen karet tadi kepada lubang di ujung tanduk tadi untuk ditempelkan, ditekan pakai lidah menempel supaya apa? Rongga tanduk tadi dalam kondisi apa? Kosong udara. Nah kalau disedot, dilepas, baru ditempel, gimana? Ya terisi angin lagi kan begitu. Itu maknanya. Tapi sekarang kan ada itu sedotan. Kalau dipelajari sama, sedotan itu kalau ketika ditarik, nah saat kemudian akan dilepas penyedotnya, kan langsung itu ada apa? Seperti kenop begitu, langsung nutup kan begitu. Karena dia tertarik lagi. Beda dengan apa? Tanduk. Tidak ada otomatisnya. Ya, otomatisnya lidahnya tadi berputar kemudian ditempelkan di lubangnya. Nah ini banyak yang manual seperti itu. Nanti akan ada hadis kenapa sebagian riwayat menyebutkan asara al-hajim wal-mahjum, hendaknya bagi yang membekam dan bagi yang dibekam berbuka. Itu apa? Disuruh berbuka. Kita kembali tentang hijama tadi. Hijama itu asalnya ialah apa? Mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Dan seperti ini dilakukan salaf karena juga sebagai bentuk pengobatan. Dan fungsinya adalah mengeluarkan darah kotor. Pengeluaran darah kotor. Yaitu ihtajama wa fi wasat ar-ra's. Beliau pernah menghijama itu atau dihijama di bagian apa? Tengah kepalanya. Di bagian tengah kepalanya. Meskipun hijama boleh di luar daripada kepala. Dalam posisi beliau muhrim. Posisi beliau muhrim. Kemudian wahtajama wa huwa shaimun. Beliau berhijama juga dalam kondisi beliau berpuasa. Meskipun ada istilah dalam berhijama itu asalnya ialah mengosongkan perut. Jangan sampai habis makan kenyang dibekam. Nanti bukan darah yang kotor lagi. Ya darah sampai yang bersih, bahkan yang lebih daripada bersih keluar semua nanti. Ini termasuk dharar, mudharatnya di situ. Kemudian hadis berikutnya, wa an Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Rasul mendatangi seorang di baqi, di baqi, wa huwa yahtajim fi Ramadan. Beliau sedang membekam dalam posisi di bulan Ramadan, yaitu puasa. Faqala aftara al-hajimu, hendaknya yang membekam berbuka. Wal mahjumu, dan yang dibekam juga hendaknya berbuka. Hendaknya berbuka. Rawahu al-khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu wa sahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Kembali bahwa hadis ini isyarat, isyarat apa? Kepada khilaf tentang masalah apa hukumnya. Khilaf masalah hukumnya. Sebagian ada yang melemahkan, sebagian ada yang melemahkan. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-sha'im. Pertama kali yang dilarang masalah hijama bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far, pertama kali masalah hijama, larangan hijama bagi orang yang berpuasa, kisahnya ialah Anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa sha'im. Ihtajama wa huwa sha'imun. Famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasul melewatinya. Aftara hadan. Hadani. Hendaknya yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Hendaknya yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Tsumma rakhasan nabiyyu ba'du fil hijama lis-sha'im. Kemudian beliau memberikan rukhsah, keringanan, kelonggaran. Yang puasa boleh. Bagi yang puasa boleh apa? Bekam. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim. Dan Anas bin Malik, beliau pun berhijama dalam posisi beliau berpuasa. Apakah Ramadan ataukah di luar Ramadan? Rawahu Daruqutni wa qawwahu. Imam Daruqutni mengeluarkan dan menguatkannya, dan menguatkannya. Dan hadis ini hadis yang seharusnya menjadi apa? Penguat. Menjadi penguat atas masalah sebelumnya. Tapi ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah mungkar, hadis yang mungkar. Baik, insyaallah pembahasan hijamah kita tunda. Nah. Baik, seorang yang berpuasa, saat berpuasa hidung tersumbat, pilek apa ya, bolehkah pakai apa? Fix inhaler. Bagaimana, boleh apa tidak? Wallah alam, tidak sampai menjadi pembatal seperti itu. Kenyang seorang dengan itu? Kalau itu semacam itu termasuk dalam hal ini mistik. apa parfum itu, seorang misalnya mengoreskan terus dicium. Nah, apa hukumnya apa ini donor darah pada saat puasa? Dia yang mendonorkan darah, dia yang mendonorkan, ya, mendonorkan darah. Labas, tidak mengapa andai kata dia mampu. Andai kata seorang mampu mendonorkan darah, donor darah tidak mengapa, tidak menjadi pembatal puasa. Tapi bukan bermakna ketika boleh terus bagaimana kalau habis itu disuruh minum susu dan dia minum, ya jadi batal. Ya kalau dikasih susu dimasukkan plastik, bawa pulang kalau memang dia kuat, kantongin nanti simpan di rumah. Manakah yang lebih utama antara membaca Al-Quran hingga khatam dengan menghafal ayat? Mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran hingga khatam dengan menghafal ayat Al-Quran sehingga mengulang-ulang bacaan tersebut? Tidak ini dan tidak itu. Artinya tidak kemudian seorang posisinya menganggurkan yang satu dan termotivasi pada satunya. Kadang menghafal, kadang apa? Membaca qiraah. Nah, wallahu a'lam. Dan banyak mungkin di antara kita yang tidak paham tentang hadis Rasulullah SAW. Sayakhruj qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan datang satu kaum yang mereka itu pembaca Al-Quran juga, tetapi tidak melewati apa? Kerongkongan. Apa maknanya? Maknanya tidak sampai di hati. Kalau maknanya tidak sampai di hati bagaimana? Tidak apa? Tidak terpengaruh dengan bacaannya atau tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Baik. Niat itu letaknya di dalam hati. Lantas bolehkah berniat dengan lafaz niat puasa yang biasa diamalkan masyarakat, nawaitu ila akhirih, tetapi tidak dijaharkan, hanya dalam hati? Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Jadi bukan bermakna melafazkan niat itu tidak boleh karena itu amalan hati, berarti ya niat apa hatinya aja yang berucap di hati seperti mengucapkan nawaitu sama qad, tidak. Tidak demikian. Dan andai kata seorang meniatkan esok mau puasa tanpa ada lafaz apapun, itu boleh. Bahkan kemarin termasuk pembahasan di antara kehati-hatian perihal seorang menjaga sahur apa? Andai kata seorang kelupaan bahwa esok itu akan meniatkan puasa, maka telah terjaga dengan apa? Dengan sahurnya. Artinya dengan sahur maka dia telah apa? Secara otomatis dia telah meniatkan untuk berpuasa. Doa yang dilafadzkan setelah sholat tarawih biasanya dibaca bersama-sama atau dengan dipimpin oleh Bilal. Apakah hal tersebut yang juga diamalkan oleh Rasulullah? Doanya apa ini? Oh, asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah. Baik, doa setelah yang diajarkan sholat adalah apa? Naam. Ketika mengakhiri daripada witirnya, subhana al-maliki al-quddus. Naam. Dan tidak bersama-sama. Pekerja keras seperti kuli bangunan, sopir, tukang becak, masya Allah, bolehkah tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengqadha? Nah, tidak ada hukum bagi mereka untuk mengqadha seperti ini. Qadha faman kana minkum maridan aw 'ala safarin, barang siapa yang dia itu sakit atau dalam kondisi apa? Safar. Ini termasuk perihal yang banyak kaum muslimin memahami seolah-olah boleh kerja keras kemudian panas siang haus, lapar. Hendaknya berhati-hati dalam masalah aktivitas puasa itu, jangan sampai kepada perihal yang melelahkan. Apakah merokok membatalkan puasa? Masya Allah. Gimana jawabannya? Kan sama dengan fix tadi ya. Ya, tidak membatalkan ya. Wallahu alam, membatalkan, muharram dan membatalkan. Nah, dikata mungkin pengkiasannya seperti apa tadi, fix inhaler tadi, masya Allah. Fatwa baru akan dipakai oleh orang banyak nanti ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah ahkam siam, insya Allah pada waktu yang berikutnya akan kita sambung kembali. Dan wallahu alam, andai kata hadis-hadis yang tersisa dalam masalah puasa itu nanti masih belum tertuntaskan, mungkin kita akan membaca secara makna, kemudian lebih ingin untuk menyebutkan masalah i'tikaf. Masalah i'tikaf, karena di sana ada poin yang khusus dalam masalah i'tikaf yang disebutkan oleh Al-Hafidz Rahimahullah dalam Kitabul Iman. Pembahasan Kitabul Iman Sahih Bukhari itu perkara penting, yaitu tanbih masalah orang-orang yang akan beri'tikaf. Orang-orang yang akan beri'tikaf, sebagian menyangka bahwa yang namanya orang i'tikaf kemudian dia mengiringi dalam sholat-sholat malamnya bersama imam. Kita kenal bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh itu pada apa? Malam-malam ganjil. Bahkan sebagian sahabat menjazmkan pada malam apa? 27. Ya, yang sering kita dengarkan, barang siapa yang menghidupkan di malam-malam ganjil atau i'tikaf, atau i'tikaf, pasti dia akan apa? Mendapatkan. Ini tidak demikian. Seolah-olah orang mengatakan barang siapa yang i'tikaf, mustahil yang namanya orang i'tikaf Bapak dia tidak beribadah di malam-malamnya. Andai kata tidak tertidur, itu lain pembahasannya ya. I'tikaf tapi tertidur terus, temannya sholat dia tidur karena kecapean. Karena ada juga, jadi terlepas daripada itu, seandainya dia terus menjaga sholat malamnya, sekilas orang mengatakan bukankah keutamaan Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam ganjil. Nah, kalau seorang terus malam itu mengikuti, bukankah dia mendapatkan kesempatan untuk dapat? Tapi yang jadi masalah kemudian seorang menjazmkan, pasti dapat kalau dia apa? Menghidupkan malam-malam itu. Insya Allah nanti akan kita sisipkan dalam masalah pembahasan i'tikaf. Wallahul muwaffiq. Insya Allah berikan taufik kepada kita semua, kemudahan untuk menjabarkan masalah ini. Nah, jazakumullah khair. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.